بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم نلقى الله تبارك وتعالى أما بعد para hadirin ikhwan yang dimuliakan Allah, insyaallah sejak hari ini kita dan ke depan bersama-sama belajar tentang ahkamul buyu', hukum-hukum yang berkaitan tentang jual beli. Dan kita akan jadikan rujukan kita dalam bahas perkara ini adalah kitab Bulughul Maram karya monumental Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in, betapa pentingnya bagi setiap orang mukmin untuk mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli, apalagi dia seorang yang memang berkecimpung dalam usaha-usaha jual beli, bisnis. Kalaulah orang tidak mengetahui perkara-perkara jual beli yang diatur dalam agama, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, mawani'nya, penghalang-penghalangnya menjadi sah, dia akan tergelincir. Setiap orang yang tidak mengetahui tentang jual beli yang syar'i, dia tergelincir imma dalam perkara riba, imma dalam perkara gharar, jual beli yang tidak jelas, imma dalam perkara al-ghish, tipu menipu. Maka tidak selayaknya bagi seorang yang dia berkecimpung dalam usaha dagang, berkecimpung dalam usaha dagang, jual beli dan seterusnya, tidak memahami perkara-perkara ini. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk ke dalam pasar, dia meneriakkan, jangan sampai ada di pasar kita ini berjual beli orang-orang yang tidak paham tentang hukum jual beli. Karena orang jika tidak paham hukum jual beli tergelincir, imma dalam riba atau dalam gharar, jual beli yang enggak jelas, salah, yang akan menimbulkan perselisihan kelak ke belakang, atau dalam jual beli yang dalamnya ada unsur penipuan dan seterusnya. Dan jika antum melihat susunan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyusun bab per bab, perkara jual beli ini diatur beliau, ditempatkan babnya setelah selesai membahas tentang perkara ibadat. Orang setelah beribadah, dia hidup di dunia. Dan dalam hidup di dunia, manusia membutuhkan sandang, pangan, papan, membeli perlengkapan-perlengkapan kebutuhan hidupnya. Bahkan untuk ibadah sendiri pun orang membutuhkan muamalat untuk membeli pakaian yang dengannya menutup aurat, ya, membeli tunggangan ketika masa dulu tunggangan yang dengannya akan menyampaikannya kepada haji dan seterusnya. Tetap jadi manusia setelah menyelesaikan perkara-perkara ibadah wajib dihukum dengan perkara-perkara muamalat, karena dia perkara yang mendasar, kebutuhan yang mendasar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar selepas menjelaskan tentang jual beli dengan segala macam hukum-hukumnya, riba dan segala macam hukum-hukumnya, jual beli yang dalamnya ada konsep gharar dan seterusnya, setelah itu beliau menyebutkan tentang perkara nikah, kitabun nikah. Karena kebiasaannya kebutuhan manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya itu datang setelah kebutuhan makan dan minum dan sejenisnya. Ya. Kemudian di penghujung pembahasan setelah nikah, Al-Hafidz Al-Hajar membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan jinayat, mukhasamat, pertengkaran, perselisihan, kriminalitas. Ini bab yang besar dalam fikih, ikhwan rahimakumullah. Ya, yang dalam perkara ini wajib hukumnya ada sebagian kaum muslimin yang mendalami perkara-perkara fikih secara rinci. Ya. Jika tidak ada yang pelajari fikih secara rinci, maka seluruh kaum muslimin berdosa, haram. Ada ilmu fikih yang wajib diketahui oleh setiap orang, yakni ketika dia ingin beribadah dengannya. Ya. Orang yang mau berdagang, dia wajib mengetahui tentang fikih dalam berdagang, hukum-hukum dalam berdagang, menjadi fardu ain bagi dirinya. Orang yang mau haji wajib mempelajari tentang haji. Orang yang tiap hari mengerjakan sholat wajib mempelajari tentang sholat. Orang yang mau menikah wajib mempelajari tentang pernikahan, seluk-beluknya, hak-hak istri, hak-hak suami, kewajiban istri, dan seterusnya. Ini perkara-perkara yang menjadi wajib bagi seorang menimbanya, mengetahuinya sebelum dia melakukan suatu perbuatan. Kitabul buyu', kitab tentang jual beli. Al-buyu' jama' daripada bay'. Al-bay' masdar, dalam bahasa Arabnya masdar ba'a yabi'u bay'un. Dan masdar sebenarnya tidaklah dijama', tetapi di sini dibuat pada jama'nya jual beli karena banyaknya jenis-jenis jual beli, bermacam-macamnya jenis jual beli, maka dia pun dijama' dengan ungkapan kitabul buyu', bab tentang perkara jual beli jual beli. Al-buyu' jual beli secara bahasa adalah akhdhu syai'in wa i'ta'i syai'. Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu, memberikan sesuatu, itulah secara bahasa. Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Itulah jual beli. Mengambil barang, memberikan uang. Dahulu kala barter barang, ya. Mengambil beras, memberikan misalnya kentang dan seterusnya. Terambil dari kata-kata ba'a bi'u, al-ba'. Al-ba' maknanya adalah mengulurkan tangan, karena kebiasaannya orang ketika berjual beli saling mengulurkan tangan. Yang satu mengulurkan tangan dengan memberikan barang yang akan dia tukar dengan barang yang lain yang akan diambil, masing-masing mengulurkan tangannya. Makanya jual beli juga disebut dalam bahasa Arab dengan safaqah. Safaqah yakni artinya bersalaman, karena masing-masing ya, mereka menyepakati transaksi, menukar barang dan seterusnya untuk saling dimiliki. Biasanya mereka bersalaman sejenisnya. Adapun tinjauan syariat jual beli itu adalah mubadalatu malin bimal liqasadit tamalluk. Jual beli dalam agama kita, dalam tinjauan syariat adalah mubadalatu mal bimal, pertukaran harta. Pertukaran harta dengan harta. Liqasdit tamalluk, dengan tujuan untuk saling memiliki satu sama lainnya. Mubadalatu malin bimal, barter barang. Liqasdit tamalluk, tujuannya masing-masing ya, agar barang yang ditukarkan dimiliki sahabatnya dan barang yang diambil dari sahabatnya menjadi miliknya. Kemudian bima yadullu alaihi min siyaghil aqdi alqauliyah, yang mana barter ini ditandai dengan adanya akad yang berbentuk perkataan, seperti ini kujual. Yang satu berkata ini kubeli. Ataupun ditandai dengan bentuk perbuatan. Satu contohnya, satu memberikan tanpa berbicara, dia berikan. Dan satu mengambil, kemudian dia berikan miliknya. Inilah dia definisi jual beli. Mubadalatu mal bimal, pertukaran suatu harta dengan harta yang lainnya. Liqasdit tamalluk, dengan tujuan agar masing-masing harta yang ditukarkan ini menjadi milik. sahabatnya yang mengambil. Atau kita ringkas, barter suatu barang yang bernilai. Karena harta itu umum sifatnya, uang itu harta, benda-benda lainnya penuh harta, ya. Beras harta, buah-buahan harta. Ketika terjadi barter, baik dia barang dengan barang atau barang dengan uang, ini semuanya jika dimasukkan untuk saling memiliki satu sama lainnya, maka disebut dengan jual beli. Yang ditandai dengan adanya apa? Persetujuan masing-masing belah pihak, baik dalam bentuk perkataan seperti bi'tuka, aku jual kepadamu, dia berkatakan ishtaraitu minka, aku beli darimu, dengan perkataan akad yang ditandai dengan perkataan yang disebut dengan ijab dan kabul. Baik dalam pernikahan ada ijab kabul, dalam perjual belian pun harus ada ijab kabul. Ijab yang satu mewajibkan kepada temannya untuk ditukarnya barang, yang satu kabul menerima pertukaran tersebut. Baik ditandai jual beli tersebut dengan sighah yang berkaitan dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Antum masuk ke plaza, ambil semua barang yang antum mau, taruhkan ke kasir tanpa ngomong sama sekali. Kasir menghitung pakai kalkulator atau komputer. Antum ambil barang, dia ambil uang. Enggak ada perkataan. Sahkah jual belinya? Sah menurut pendapat yang paling rajih, yang disebut dengan nama bai'ul mu'athah. Jual beli saling memberi tanpa ada sama sekali perkataan, tanpa sama sekali ada ucapan-ucapan. Ya. Selama memang ditandai dengan keridhaan masing-masing, dia jalan. Jual beli ini ikhwan rahimakumullah adalah perkara yang dibolehkan, didukung oleh dalil daripada Quran, sunnah, ijma', qiyas, semuanya ada padanya. Dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Ini menunjukkan jual beli itu dihalalkan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan ikhwan agama kita bukan hanya ibadat, tapi ada muamalat. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah jelaskan perkara jual beli, utang piutang, subhanallah. Agar jangan sempit pemikiran kita, kita anggap ibadah hanyalah sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Akhirnya sebagian kaum muslimin menganggap kalau di luar masjid enggak, bukan ibadah lagi. Ketika di kantor korupsi waktu, korupsi apa namanya, korupsi uang dengan jabatannya, manipulasi data, dianggapnya ini enggak masuk ke dalam apa? Cakupan ibadah. Dikiranya ibadah itu sholat saja, puasa, haji. Udah masuk ke PT enggak ibadah lagi. Akhirnya ya, dampaknya apa? Ya, penipuan, curi barang, seterusnya. Dalam Al-Quran Allah katakan wa ahallallahu al-bay', Allah halalkan jual beli, subhanallah. Dalam sunnah Rasulullah SAW, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, memiliki hak untuk khiyar. Arti khiyar, hak untuk meneruskan akad atau membatalkan akad. Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Ini kata Rasulullah. Kalau antum masih dalam satu majelis, walaupun dah antum bayar dan dia telah ambil, tapi belum berpisah, antum boleh batalkan penjualan atau pembelian. Boleh antum katakan, afwan akhi, saya batalkan aja lah, saya kayaknya ada hajat lain, saya minta uangnya. Boleh, boleh. Selama masih dalam satu majelis, kata Rasulullah, al-bayyi'an, masing-masing kedua belah pihak dari pembeli maupun penjual, bil khiyar, memiliki hak untuk melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya. Malam metafarraqa, sebelum kedua-duanya berpisah. Kalau sudah berpisah, selesai. Enggak ada lagi, saya nyesal, balikkanlah. Enggak ada. Kecuali jika memang yang menjual ridha untuk menerima kembali barang miliknya. yang disebut dalam bahasa Arabnya al-iqalah. Al-iqalah adalah ya penyesalan yang timbul dari salah satu daripada kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, yang akhirnya mereka mengembalikan akad kembali, menarik akad kembali, membatalkan akad. Ya, kalau andai kata yang satu menerima, namanya al-iqalah, tapi tidak wajib dia terima. Kalau dia katakan enggak bisa, antum sudah beli, enggak bisa lagi antum balikkan. Ada hak dia, ada. Enggak bisa ketika itu salah seorang memaksakan, tidak balikkan uangku, enggak bisa. Subhanallah. Kadang-kadang orang enggak paham itu, sudah diambil barang, lama-lama di rumahnya datang, "Ala Pak, saya minta aja gila-gila uang saya balikkan lagi barang." Penjual punya hak mengatakan enggak bisa, barang sudah kembali. Ya. Kalaupun andai kata dia mau berbuat bakti, berbuat kebaikan, dia katakan, "Ya udahlah, enggak apa-apa lah, sini uangnya, ini barang mau ambil. Sini barangnya, ini uang mau ambil." Boleh? Boleh, dan dia dapat pahala. Tetapi tidak wajib baginya. Tetapi kalau masih dalam satu majelis, maka kedua belah pihak boleh melanjutkan penjual belian atau membatalkannya. Intinya ini dalil daripada sunnah tentang adanya jual beli. Adapun ijma', sepakat kaum muslimin semuanya tanpa ada terkecuali membolehkan jual beli. Ijma', kesepakatan seluruh ulama, jual beli boleh. Yang keempat, dalil qiyas. Karena manusia butuh untuk berjual beli, karena manusia tidak akan dapat memenuhi semua hajatnya tanpa bantuan yang lainnya. Enggak bisa kita, ikhwan rahimakumullah, hidup sendiri. Mau pakaian, antum tanam kapas dulu. Setelah kapasnya tumbuh, ya. Jadi bagaimana antum punya pakaian ketika menanam kapas? Telanjang. Tanam kapas dulu, setelah tanam kapas mulailah dijalin, ya, jadi benang. Setelah benang, ditenun menjadi kain, dijahit. Enggak seperti itu. Ya, antum mau makan, kalau jual beli enggak boleh, tanam dulu biji. Biji tersebut pun di mana antum minta? Enggak ada orang mau kasih. Harus dibeli bibitnya. Makanya qiyas, logika menunjukkan jual beli perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, tentunya Islam membolehkan perkara-perkara seperti ini. Adanya kebutuhan, berbedanya kebutuhan. Kenapa terjadi jual beli? Berbedanya kebutuhan. Ya, yang satu butuh beras, yang satu butuh sayur ketika dulu kala kan. Ya. Kemudian berkembang dengan uang dan seterusnya. Dengan uang orang bisa membeli segalanya. Dijadikanlah uang sebagai yakni alat pertukaran, jual beli dan seterusnya. Ikhwani rahimakumullah. Adapun sighah dalam jual beli tadi kita bahas, ya. Jual beli terjadi dengan segala macam sighah ataupun ucapan, redaksi atau perbuatan yang dipahami oleh kedua belah pihak itu sebagai tanda jual beli, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan ataupun perkara lain, ya, dengan tulisan, semuanya dapat dengan terjadi jual beli. Enggak perkataan, enggak ucapan, dengan tulisan deh. Kirim email. Di internet dia cek, "Oh, ini barang-barang ini, HP ini, laptop." Kemudian dia kirim email, "Saya butuh ini." Kemudian di sana mengirimkan, "Aku ini nomor rekening ke saya, kamu kirim ini." Dikirimkan nomor rekeningnya, dia kirimkan barang. Sah enggak? Sah. Walaupun enggak ada perkataan. Ya. Walaupun hanya sekedar tulisan. Atau orang yang bisu, gagu, enggak bisa bicara, ya, dengan gerakan yang dipahami bahwasanya dia ingin menjual atau membeli, sahkah jual belinya? Sah. Subhanallah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, "Innahu yan'aqidu bi kulli qawlin aw fi'lin 'addahu an-nas bay'an." Jual beli itu terjadi dengan segala macam akad, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan yang dianggap manusia adalah merupakan cara berjual beli. Li'anna Allah lam yata'abbadna bi alfadhin muayyanah. Karena Allah tidak pernah perintahkan kita dalam berjual beli dengan suatu lafaz yang kita beribadah dengannya harus dengan lafaz itu. Enggak ada. Enggak ada. Lain dengan sholat, enggak boleh antum ganti Allahu Akbar dengan Allahu A'zam. Enggak. Kita beribadah dengan lafaz Allahu Akbar, dengan Fatihah dan sejenisnya. Enggak boleh terjemahan. Kita beribadah dengan mengucapkan Assalamualaikum, bukan selamat pagi, bukan selamat sore. Ini lafaz-lafaz syar'iyah. Adapun jual beli karena perkara dunia, bukan perkara ibadah, dan kita enggak diperintahkan Allah menentukan satu lafaz tertentu, maka dia akan dapat terjadi dengan segala macam bentuk perkara yang dianggap manusia pada tradisi mereka sebagai bentuk jual beli. Ya. Bahkan sekarang banyak jual beli yang enggak ada pada masa dulu, ikhwanakumullah. Sebagian tempat ada yang meletakkan barang, letakkan di situ seperti celengan atau tempat uang. Dia enggak nunggu saja. Dia enggak nunggu. Orang ambil, dia tuliskan satu item harganya 500. Ya, apakah dia buah atau 1000 perak atau yang lain-lainnya. Antum ambil, taruhkan uang. Jadi jual beli. Ya kan? Subhanallah. Banyak jenis-jenis jual beli, ya. Seperti sekarang ala-ala canggih, antum mau minuman tertentu, ya antum tinggal masukkan uang, dia tulis 10.000 ini barangnya. Masukkan uang, tekan tombol, keluar apa yang antum inginkan. Sah kan jual belinya? Sah. Ya, karena itu dianggap manusia sebagai bentuk jual beli. Baik. Dan perlu diketahui ikhwan dalam kaidah bahwasanya asal muasal perkara muamalat dan adat istiadat adalah halal dan mubah. Saya ulangi kembali. Ini penting sekali. Hukum asal muasal perkara-perkara muamalat maupun perkara-perkara adat istiadat, hukum asalnya adalah mubah dan halal. Hukum asal muasal segala macam bentuk muamalat maupun adat istiadat adalah halal dan mubah. Selama enggak ada larangan, silakan buat, silakan kerjakan. Apapun cara antum berjual beli, apapun bentuk adat istiadat, silakan buat selama tidak ada larangan. Maka Islam datang bukan untuk menghancurkan semua adat istiadat. Perkara adat istiadat yang tidak bertentangan dalam agama, jalan, silakan. Tetap dihalalkan, dibolehkan. Ya. Cara berpakaian, membeli pakaian, jenis pakaian, bentuk pakaian, selama enggak bertentangan dalam agama, enggak dilarang, boleh. Dan terbatas yang dilarang, seperti pakaian yang dilarang, transparan menampakkan aurat, yang dilarang membentuk tubuh ketat, yang dilarang meniru pakaian orang-orang kufar, yang dilarang meniru pakaian lawan jenisnya, dia laki-laki meniru pakaian perempuan dan seterusnya. Selain yang dilarang ini, silahkan. Enggak ada panduan mengenai masalah bentuknya, warnanya, Allahumma illa, kecuali warna-warna tertentu yang dianggap bukan milik laki-laki, seperti warna kuning yang dicelup dengan za'faran, tidak bagi laki-laki untuk memakainya, pakaian perempuan. Sedikit yang dibatasi. Demikian juga dalam perkara muamalat, berjual beli, bertransaksi bisnis, membuat tata cara baru dalam berjual beli. Ini hukum asalnya adalah jual beli. Ya kan, dia enggak bisa jual beli, maka dia pun jual beli. Antum naik di bus misalnya di Jawa, Jakarta. Antum diam aja. Datang orang bagi-bagi. Bagi-bagi permennya, semua orang kasihnya permen. Kalau antum enggak paham, bahaya. Tapi orang Jakarta paham itu jual beli. Yang rela, kasihkan uang, ambil barang. Yang rela, balikkan sama dia. Dia kadang-kadang bawa nota, macam-macam dia bawa. Buku-buku. Kalau antum dari kampung enggak pernah paham, biar istri mereka, Masya Allah, baik kali orang Jakarta ini, semua diberi. Ya, temennya datang masuk dalam bus, semua orang dia beri. Tiap bangku berinya satu-satu. Kalau antum enggak pernah paham adat istri mereka, antum mengatakan, Alhamdulillah, syukur kali, dikasih. Padahal kalau antum mau ambil itu harus bayar, karena kelak setelah dari belakang dia ke depan menagih kembali. Subhanallah. Ini jual beli kah dia? Jual beli. Sah? Sah. Ya. apapun cara yang antum buat, antum sekarang jualan kemana-mana, keliling-keliling, pakai mikrofon, nawarkan produk, silahkan. Antum buat dalam apa namanya internet, antum punya apa namanya itu? Apa dalam internet itu apa namanya itu? Ya. Silahkan antum buka website, boleh. Karena hukum asal segala macam bentuk perkara muamalat adalah apa tadi? Halal dan mubah. Sebagaimana hukum asal semua adat istiadat adalah halal dan mubah. Apa dalilnya bahwasanya hukum-hukum jual beli, hukum-hukum muamalat maupun adat itu adalah perkara mubah, hukum asalnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang terdapat di muka bumi ini. Allah ciptakan semuanya. Untuk siapa? Untuk kita. Silakan manfaatkan, silakan digunakan. Ya. Semua barang-barang yang Allah ciptakan silakan manfaatkan, silakan gunakan. Semua adat istiadat yang ada di masyarakat berkembang silakan gunakan, manfaatkan. Selama tidak ada apa tadi? Tidak ada apa? Larangan. Barang siapa yang mengatakan ini haram, mintakan apanya? Dalilnya mana? Siapapun yang mengatakan perkara muamal ini haram, mintakan kepada dia mana dalilnya yang mengharamkan. Ya. Perkara adat istiadat, dia katakan adat seperti ini haram, mintakan dalilnya. Dari mana keharamannya? Apa dasarnya? Kalau enggak ada dalil, jangan haramkan. Tentunya ikhwan, ini menunjukkan betapa tolerannya agama Islam, betapa luasnya agama Islam, betapa fleksibelnya agama Islam, betapa agama ini layak dalam setiap zaman. Ya. Yang akan berkembang terus. Cara orang berjual beli berkembang terus menerus, tetapi tetap ada apa namanya prinsip-prinsip yang diatur dalam agama, yang mana setiap jenis jual beli yang baru yang belum ada sebelumnya diatur sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, dikembalikan kepada prinsip-prinsip tersebut. Ya. Adapun segala macam jenis jual beli transaksi yang haram, ya, maka hal tersebut terjadi karena kezaliman antara kedua belah pihak atau dua-duanya saling berbuat kezaliman. Dan segala macam bentuk perkara-perkara yang haram ini dalam jual beli terpulang kepada tiga perkara, tiga kaidah. Ini penting sekali. Semua jenis transaksi jual beli menjadi haram jika terwujud padanya tiga perkara. Ini tiga perkara harus antum hafalkan. Kalau azam jual beli antum tiga perkara ini, maka dia haram. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, adanya unsur riba. Ya. Unsur riba. Nanti akan jelaskan terinci apa itu riba. Ya. Antum beli barang kepada kawan. Nah, ambillah barang ini, harganya 50 ribu. Ya, kamu bayar nanti setelah satu minggu. Seminggu lewat, ini udah lewat ini, gak bisa seperti ini, saya rugi nih. Kau tambahlah 60 ribu. Inilah namanya apa? Riba. Riba nasiah. Karena bertambah zaman, bertambah uang. Subhanallah, ini riba. Yang kedua, adanya unsur gharar dan jahalah. Apa itu gharar? Gak jelas dia. Jahala, apa itu jahala? Ya, tidak diketahui secara pasti ukurannya, bilangannya, jenisnya. Itu namanya gharar. Antum datang ke kolam, dalam itu ada ikan, nampak-nampak loncat-loncat, tapi enggak tahu berapa pasti itu dalamnya. Akhirnya antum bilang, "Dahlah, saya tawar aja lah seluruh yang dalam kolam ini harganya sekian, 500 ribu. Kemudian berkata ketika itu penjual, "Silahkan, aku ridho dengan harga tersebut." Dia ambil uang, silahkan tangkap ikan itu, ditangkap ternyata cuma 50 ribu semuanya, rugi dia. Atau sebaliknya, ketika ditangkap masya Allah sampai 1 ton jumlahnya, yang seharusnya harganya mungkin 1.500.000 tapi dihargai dengan 500 ribu. Ini ada namanya unsur apa? Gharar. Atau antum bilang, saya punya kuda hilang ini sekarang. Siapapun juga yang mendapat kuda tersebut, ya, dia katakan, aku ada kuda hilang ini. Siapa yang mau beli kuda tersebut? Ya. Tapi dengan syarat dia cari sendiri, bayar sekarang. Berapa harganya? Kalau kuda harganya sampai 5 juta, ini karena kudanya lari, adalah bayarnya 2.500.000. Ya, antum bayar sama dia, carilah kuda itu. Ini jual beli yang namanya gharar. Burung kutilang antum yang mahal itu, burung kutilang ini, lepas dari sangkarnya. Ada yang sur, dah lepas, biar saya beli aja lah burung itu. Lepas tapi, iya biar saya cari, dapat untuk saya. Dapat untuk saya, ini saya beli harganya sekian. Ini enggak boleh. Namanya bai'ul gharar. Jual beli yang enggak jelas. Dalam goni itu entah apa. Ya, dalam karung itu entah apa. Yang kita kenal dengan istilah apa? Beli kucing dalam karung. Entah dalamnya kucing, entah anjing, entah ular. Pokoknya belilah ini. Ya, tengok itu dalam sebagian tempat. Masya Allah. Jual-jual seperti itu. Kecuali jika memang dapat ditaksir. Dan biasanya enggak jauh beda-bedanya. Bas, dapat ditaksir. Ketika itu intafal gharar. Hilanglah ketidakjelasan. Orang yang berpengalaman, dia lihat kebun ini. Sudah memerah buah-buahnya. Dia taksir saja. Ini setiap batang sekian. Oke, harganya sekian. Biasanya setiap batang ini sekian tandan. Biasanya sekian kilo juta jumlahnya. Dia taksir. Memang biasanya enggak besar sekali selisihnya. Boleh enggak? Boleh. Andai kita dapat dia taksir, dan dengan itu hilanglah gharar, maka boleh. Jadi ikhwan, ada tiga perkara tadi yang merusak jual beli menjadi haram. Semuanya kena ada unsur kezaliman padanya. Yang pertama ada apa tadi? Ada unsur riba. Dengan segala macam jenisnya akan dibahas nanti. Yang kedua ada unsur mugharar atau jahalah. Kabur dia, enggak jelas dia. Enggak jelas barang yang enggak jelas, harganya pun enggak jelas. Berapa ini Pak? Alah, udahlah ke bawah aja lah ini. Berapa ini Pak? Bawa aja lah, nanti berapa kau bayar serah. Dibayar kawan itu 500 perak. Nyesal. Mugharar, tentukan harga sebelum berpisah. Baik gharahnya dalam al-mabi' atau al-muthman yang dibeli, ataupun dalam harga. Antum mau beli barang, dia tanya, cash atau kredit? Nah, ini motor jika antum beli harganya cash, harganya 5 juta, antum cicil 1 tahun harganya 6 juta. Ya. Antum pilih apa? Pokoknya aku belilah motor ini, terserah lah. Tidak ditentukan, gharar. Apakah cash atau kredit? Ini gharar. Nah. Yang ketiga, ikhwan rahimakumullah, jual beli akan menjadi haram, ada unsur kezaliman jika terdapat padanya unsur al-khida' wa taghrir, tipu muslihat, penipuan. Mau kurban nih, mau kurban, atau orang mau beli kambing supaya berat kambing itu dalam keadaan menyusu, enggak ada peras susunya. Dibiarkan aja. Membengkaklah dia karena dalamnya banyak susu. Ditimbang jadi berat. Ini namanya apa? Unsur penipuan. Tipu muslihat. Enggak boleh dia. Antum jual buah, entah rambutan, entah manggis, tumpuk-tumpuk. Yang di atasnya bagus-bagus semua, yang paling bawah udah busuk, enggak layak dipakai, enggak layak dimakan. Ya. Kalau orang lempar sepintas, sebagus sekali ini. Dalamnya busuk-busuk, dia simpan, dia sembunyikan. Tidak dia beritahu. Ini namanya apa? Unsur khida', tipe menipu. Yang berkata Nabi SAW ketika masuk ke pasar, ada nampaknya tumpukan kurma. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam, dia dapat yang bawah basah. Kata Nabi, apa ini? Ya Rasulullah, ini kena hujan. Kata Nabi, kenapa kau taruh di bawah? Kenapa tidak kau pisahkan? Man ghasyana falaysa minna. Yang berbuat tipu daya dalam jual beli kami bukan dari golongan kami. ya, mengurangi timbangan, tipu daya itu. Antum beli di hadapan mata antum 1 kilo sampai di rumah 8 on atau 9 on, ini khidak. Hilang keberkahan semua. Barang itu dipoles cantik-cantik, dalamnya rusak. Itu unsur tipu menipu. Komputer, antum jual komputer second, antum yakin dalam itu banyak barang-barang yang mungkin dipakai seminggu, sebulan, game off. Apa namanya, game over dia. Hancur dia, off, mati dia. Tapi antum buat baik-baik, yang beli enggak tahu, antum tipu dia. Ini bagus nih pak, barang second ini bagus ini. Ini pakai sebulan, habis, hancur dia. Antum tahu, itu barang enggak layak untuk satu bulan, enggak antum terangkan. Masuklah ke dalam jual beli khidak. Yang tadi kita artikan apa? Dalamnya ada unsur tipu menipu. Inilah dia ikhwan, tiga perkara inilah akar segala perkara-perkara yang diharam pendengannya jual beli. Yang nanti akan dirinci banyak sekali cabang-cabangnya, rincian-rinciannya. Ini semua yang diharam dalam Islam. Dan Islam telah menerangkan serinci semua perkara-perkara ini. Ya. Menunjukkan betapa sempurnanya agama Islam. Bukan hanya diatur tentang beribadah, muamalat pun diatur. Diberi kawalan dia, ini yang enggak boleh, ini jangan kau kerjakan. Yang tidak ada larangannya, buatlah sesuka hatimu. Ada kawal-kawalannya, batasan-batasannya. Kalau ibadah, semuanya asalnya enggak boleh kecuali jika ada perintah. Enggak boleh orang buat cara ibadah sendiri. Tepakur dia sendiri, zikir dia sendiri, buatnya zikir-zikir baru, enggak boleh. Tapi kalau namanya muamalat, silahkan antum berkreasi, buat cara-cara baru dalam perdawaran dan seterusnya, silahkan. Buat saja. Ya, apakah antum buat brosur, tempelkan brosur di mana-mana, sebarkan di internet, melalui SMS, ya, letakkan di mobil-mobil orang. Semuanya boleh, buatlah kreasi semau antum. Kecuali jika dalamnya ada tiga unsur ini, maka diharam. Tipu menipu, ya, tagrir, membuat orang tertarik untuk membeli, terpikat, padahal enggak layak untuk dibeli, ya. Taib. Maka tidak ada satupun dalam perkara-perkara yang mengatur manusia agar baik hidupnya di dunia maupun di akhirat kecuali telah diatur dalam Islam, telah lengkap dalam Islam. Adapun syurutul bai', adapun syarat-syarat jual beli agar dengannya sah jual beli, yang dianggap oleh para ulama ahlul fiqh sebagai syarat untuk sahnya jual beli, setelah diperhatikan dalil daripada sunnah, dari Quran, amalan sahabat, maka mereka mengambil kesimpulan adanya beberapa perkara menjadi syarat jual beli. Ada 6 perkara. Ini penting sekali untuk ketahui. Antum catat, datang bawa buku, catat. Yang pertama, syarat-syarat jual beli adalah ar-ridha minal muta'aqidain. Keridhaan dari kedua belah pihak. Sama-sama ridha. Dia ridha menjual barangnya, yang satu ridha membeli barang kawan. Maka tidak ada unsur paksaan dalam berjual beli. Ya, guru contohnya mentang-mentang jadi guru, wajib beli buku ini dari saya. Boleh dia wajibkan, wajib beli buku, yang enggak punya buku enggak boleh masuk. Boleh, boleh. Tapi ketika dia bilang wajib beli buku dari saya, bermasalah dia. Ada unsur paksaan di sana. Sementara jual beli namanya boleh jalan, boleh enggak? Ya. Allah mengatakan illa antaradin minkum, kecuali jika ada kerelaan antara kedua belah pihak dari kalian. Maka jual beli yang ada dalamnya unsur paksaan, maka dia adalah jual beli yang tidak sah. Enggak sah dia. Yang kedua, ahliyatul aqid. Yang kedua, syarat jual beli kedua adalah masing-masing kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual adalah orang yang layak untuk berjual beli. Maksudnya layak bagaimana? Memang dia orang yang dibolehkan untuk berjual beli, karena telah sempurna akalnya, dia telah baligh, dan dia orang yang tidak gila. Maka jual beli anak-anak dipermasalahkan di kalangan ulama. Nanti kita akan bahas rinciannya. Walaupun yang rajih, selama anak itu telah mengetahui nilai uang, telah tahu berjual beli dan rela masing-masing dua belah pihak, enggak ada unsur tiga ini, jual belinya sah. Anak-anak jual permen, anak-anak jual apa, sah jual belinya sah. Jadi syarat yang kedua, masing-masing kedua belah pihak antara al-muta'aqidain, yang menjual dan yang beli, haruslah orang yang memang layak untuk bertransaksi jual beli. Dari sisi akal, dia orang berakal. Dari sisi umur, dia orang yang telah baligh, berkenan anak. Ya. Kalaulah jual beli yang satu orang yang kurang-kurang, setengah-setengah waras, setengah-setengah gila dia, ya, enggak boleh berjual beli dengannya. Akan terjadi penipuan. Kecuali nanti yang kita sebutkan akan ada rincian. Ada salah seorang sahabat yang kadang-kadang kurang-kurang pas dia. Kata Nabi, kalau engkau berjual beli, katakanlah khilabah, jangan tipu aku ya. Maka kalau anda kata dia menipui, tuntut kembali. Dan jual belinya sah. Ada orang yang enggak pas-pas sekali, berhitung enggak pas sekali, kurang-kurang sedikit. Ya, tipu-tipu orang dia. Jadi yang jelas, syarat pertama tadi apa? Apa syarat pertama? Syarat yang pertama apa tadi? Ridha. Yang kedua, keridhaan dari kedua belah. Yang kedua, hendaklah kedua belah pihak masing-masing orang-orang yang memang layak untuk bertransaksi jual beli. Yang ketiga, an yakuna al-ma'qudu 'alaihi aw 'ala manfaatihi min thamanin aw muthmanin mubahun naf'i. Hendaklah sesuatu yang ditukarkan, yang diperjualbelikan, ya, sesuatu yang ditukarkan atau yang diperjualbelikan adalah perkara yang mubah dan bermanfaat. Kalau anda kata antum jual beli alat-alat musik, tidak boleh, karena enggak ada manfaatnya atau diharamkan oleh para ulama. Antum jual beli khamar, enggak boleh, karena tidak bermanfaat, dilarang dalam agama. Makanya syarat yang ketiga, hendaklah barang yang ditukarkan adalah barang yang apa? Mubahun nafa', memang mubah, dibolehkan dan bermanfaat. Kalaulah andai kata dia enggak dibolehkan, seperti khamar, jual beli bangkai untuk dimakan dan seterusnya, jual beli babi, ini tidak terpenuhi syaratnya. Jika terjadi, maka jual belinya tidak sah atau tidak ada manfaatnya. Enggak bermanfaat sama sekali. Jual beli air mata bermanfaat enggak kira-kira? Bermanfaat enggak air mata? Orang nangis, air matanya tampungnya, "Pak, ini beli air mataku." Enggak bermanfaat. Sesuatu yang enggak bermanfaat tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Maka syarat yang ketiga adalah haruslah barang yang dibarter, yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang mubah, bukan haram. Atau yang kedua, muntafa'un bih, bermanfaat. Kalau anda kata enggak mubah, enggak boleh, enggak ada manfaatnya pun enggak boleh. Boleh enggak antum jual air liur antum? Boleh enggak? Kalau air liur burung walet memang dijual belikan, mahal ya. Air liur antum siapa mau beli? Hanya orang-orang yang kurang akal yang mau beli. Ini yang dia ghairu muntafa', enggak bermanfaat. Tuh apa antum jual beli, perjual belikan air liur? Tiap orang juga punya air liur. Ini sebagai contoh-contoh ikhwan. Yang keempat, an yakuna al-aqidu malikan lil ma'qudi 'alaihi aw ma'dhunan lahu fil 'aqdi 'alaihi. Syarat yang keempat, hendaklah orang yang bertransaksi atau orang yang menjual barang tersebut, ya, baik dengan apa namanya, menukarkannya, barter barang, atau satu pakai uang, yang satu lagi pakai barang. Pokoknya Hendaklah orang yang menjual beli ini, yang memperjualkan barangnya, benar-benar pemilik barang tersebut, atau dia dapat izin dari sang pemilik untuk menjualkannya. Maka tidak boleh seorang menjual barang yang bukan miliknya, atau menjualkan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ini syarat yang keempat. Hendaklah barang yang dijual itu barang memang milik kita sendiri, atau minimal dapat izin dari pemilik barang untuk kita jualkan. Komputer orang, laptop orang, antum jual, bahaya itu. Mobil orang sedang parkir, antum tempel, dijual, hubungi nomor handphone antum. Masalah itu. Bukan milik antum. Ya. Maka ini syarat jual beli. Bahwasanya pemilik barang benar-benar menguasai barang tersebut, miliknya, dan dapat dia kuasai. Terkadang ada milik dia tapi enggak dia kuasai. Misalnya di tangan seorang preman, dia jualkan barang tersebut. Saya punya mobil nih Pak, tapi di tangan preman itu, kalau Bapak mau beli silakan, nanti ambil sendiri. Itu enggak dia kuasai. Atau barangnya yang lepas tadi, burung yang lepas, enggak dia kuasai. Kudanya yang lepas, barang yang memang miliknya dan dia kuasai. Ya. Dia dapat menunjukkan bahwasanya barang itu miliknya. Baik dengan membawa barang tersebut, ya, dengan segala macam bentuk surat menyuratnya atau sertifikatnya, tanah ini milik saya, ini dia sertifikatnya ini. Ya. Dan dapat dia serahkan, ini saya serahkan sertifikatnya kepada antum, ini ambil, BPKB motornya ini ambil. Memang tanda memang dia miliki. Dan tanda kepemilikan itu berbeda-beda sesuai dengan barangnya. Kalau bukan dia miliki, boleh juga dijualkan dengan syarat apa? Izin dari pemilik. Nanti akan dibahas bagaimana jika seorang menjualkan sesuatu barang tanpa izin daripada pemilik. Tapi ketika dia barangnya laku dan pemilik akhirnya izin, boleh enggak? Nanti akan dibahas. Berapa udah? 4. Yang kelima, an yakunal ma'qudu alaihi maqdurun ala taslimih. Hendaklah barang yang ingin diperjualbelikan ini barang yang memang dapat diserahkan. Jadi kalau yang keempat tadi, barang yang dijual itu haruslah barang milik dia atau memang dia dapat izin. Maka yang kelima, barang yang dijual haruslah barang yang memang dapat dia serahkan. Dia bawa, ini dia. Jika memang dalam bentuk barang dapat dibawa, ini Pak handphonenya Pak, ambil. Jika dalam bentuk tanah tentunya, ini Pak sertifikatnya, silakan Bapak ambil. Dan dia berangkat dari tanah tersebut, dia jual kebun. Pak ini kebunnya, ini sertifikatnya, ini kami keluar Pak, ambil silakan. Gak mungkin dia bawa kemana-mana kebun, ya, gak mungkin dia bawa kemana-mana rumah. Yang keenam dan ini yang terakhir, ikhwan rahimakumullah, an yakunal mabi' wassaman ma'lumaini lil ba'i wal mushtari. Hendaklah barang yang dibarter, ya, atau harga dalam berjual beli adalah barang ataupun harga yang diketahui dengan jelas bagi kedua belah pihak, bagi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Tidak sah jual beli yang enggak jelas berapa harganya. Berapa ini Pak? Alah bawa ajalah. Enggak sah dia. Jelaskan. Maka segala macam perkara jual beli yang kembali kepada tiga prinsip tadi, ada unsur jahalah, enggak jelas. Ada unsur gharar, ya, jahal atau gharar. Yang kedua ada unsur riba. Yang ketiga ada unsur penipuan. Maka dengan inilah seluruh jual beli itu terlarang. InsyaAllah akan datang rinciannya yang akan datang. Allahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wa akhir da'wanya alhamdulillahi rabbil alamin. Yang datang antum upayakan bahwa kitab Bulughul Maram. Ya. Cari kitab yang terjemahannya pun ada. Bulughul Maram terjemahan saja. Kalau enggak, ya antum bawa buku lah, catat-catat sedikit, supaya antum pulang nanti ada yang antum bawa. Kalau enggak, yakinlah, lupa semua ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu ma tasma'un. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.